surat An-Nas. Ya, sekarang kita mulai dari bahasa Arabnya dulu, surat An-Nas. Tugas kita hanya menentukan jenis kata. Tugas kita hanya menentukan jenis kata. Kita baca bersama-sama saja. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada berapa isim di situ? Coba kita hitung bersama. Qul termasuk isim? Bukan. Karena qul itu apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. A'udzu fi'il mudhari. Bi huruf. Bi termasuk huruf apa? Huruf jar. Berarti Rabbi pasti isim. Rabbi isim. Apa tanda isimnya? Ada huruf jar sebelumnya, bi, dan huruf terakhirnya dikas kasrah, Rabbi. Betul ya? An-nasi isim bukan? Isim. Tanda isimnya? Ada al, letaknya di depan. Tanda yang kedua? Kasrah, letaknya di akhir. Malikin nas. Maliki isim atau bukan? Isim. Tanda isimnya? Ada kasrah di akhir. An-nasi isim? Tanda isimnya? Ada al dan kasrah. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahi isim bukan? Isim. Tandanya? Kasrah. Tanda yang lain ada? Ilahi. Tanda yang lain selain kasrah ada? Mana? Ban? Mana huruf jarnya ban? Ilahin nas. Ilah. Mana al? Bukan, itu bukan al. Ilah. Belum ban. Urung duur-duur ilmune ban. Belum diajarkan. Ilahi. Doro, doro. Jadi ilahi itu kan isim. Tanda isimnya berapa? Di situ satu aja, yaitu kas kasroh. Huruf jar sebelumnya enggak ada. Al tidak ada. Tanwin juga tidak. Tidak ada. Berarti tandanya hanya satu. Ilahi kasroh. Gitu ban ya, satu aja ban. Yo ya. Oh. Maraban satu aja belum kok. Yang paling senyum siapa ini? An-nasi sama juga an-nasi isim. Berapa tanda isimnya an-nasi di sini? Dua. Al dan kasrah. Min syarril waswasil khannas. Min huruf jar. Syarri isim. Apa tanda isim syarri? Kasrah yang pertama. Yang kedua ada huruf jar sebelumnya. Al-waswasi. Al-waswasi isim. Tanda isimnya? Al. Tanda kedua? Kasrah. Ada tanda ketiga, ban? Oh, satu aja belum ya. Al-khonasi. Al-khonasi isim. Tanda isimnya? Al. Tanda kedua? Kasrah. Al-ladhi. Al-ladhi juga isim. Itu sudah kita pelajari. Termasuk isim apa? Al-ladhi isim mau? Mausul. Enggak apa-apa kalau tandanya belum. Al itu asli. Alladhi yuwaswisu. Yuwaswisu fi'il. Fi'il apa mu? Mudhari. Marfu karena tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Fi huruf jar. Suduri isim. Tanda isimnya? Kasrah dan ada huruf jar sebelumnya. An-nasi isim. Tandanya dua, al dan kasrah. Minal jinnati wan nas. Min huruf jar. Al-jinnati isim. Tandanya? Sebelumnya ada huruf jar. Tanda kedua? Al. Tanda ketiga? Kasroh. Berarti yang paling banyak tandanya dalam surat ini apa? Al-jinnati. Wan-nasi. Wawu huruf. An-nasi isim. Tandanya al dan kas? Kasroh. Sekarang artinya. Itu kan i'rabnya. Sekarang artinya kul. Apa artinya kul? Katakanlah. Perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita. Nabi Muhammad saja diperintahkan, apalagi kita. Katakan ya Muhammad, ucapkanlah, berdoalah. Apa isi ucapan yang diperintahkan? a'udzu. Apa artinya a'udzu? Aku berlindung. A'udzu kan fi'il mudhari. Aku berlindung. Berlindung memohonnya kepada siapa? Bi rabbinnas. Apa artinya bi? Dengan. Tapi maksudnya apa di sini? Kepada rabbinnas, rabb manusia. Yang dimaksud rabb itu apa? Pencipta, pengatur, pemberi rizki, penguasa yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu makna rububiyah. Yang memiliki juga. Memiliki setelahnya nanti. Malikinnas. Jadi, katakan ya Muhammad. Apa yang harus kita katakan? Aku berlindung. Aku memohon perlindungan kepada Rabb manusia. Karena dialah yang telah menciptakan, mengatur, menguasai, menentukan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, kan gitu ya, memberikan kesehatan dan juga menguji dengan sakit. Itu saja sudah seharusnya cukup bagi kita untuk kemudian menyerahkan ibadah itu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena konsekuensi dari mengakui tauhid rububiyah, kita harus mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Malikin nas, apa arti malikin nas? Yang menguasai, memiliki dan mengatur manusia. Ilahin nas, yang diibadahi oleh manusia, yang seharusnya diibadahi oleh kita semua. Setelah kita sebutkan itu semua tadi, ayat yang selanjutnya, kita berlindung dari apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah itu dari apa? Agar dilindungi dari apa? Dari selanjutnya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas dan al-khannas. Al-waswas dan al-khannas itu maksudnya syaitan. Jadi di antara sifat atau nama syaitan adalah al-waswas dan al-khannas. Apa arti al-waswas? Yang memberikan waswas. Kapan waswas itu dia berikan kepada manusia? Ketika kita sedang lengah, ketika kita sedang lemah, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khannas, mundur teratur. Al-khannas artinya syaitan itu juga dia akan mundur teratur ketika melihat, menyaksikan seorang hamba itu dekat kepada Allah, kuat ya dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundur itu bukan karena kalah, tapi dia akan mencari cara yang lain, kan begitu? Iya, hit and run kalau bahasa orang gerilya itu. Hit and run kan. Apa maksudnya hit and run itu, Pak? I don't know. Pakai bahasa kan gitu. Hit itu nyerang, run itu kan mundur ke belakang. Jadi kalau lihat musuhnya lengah, serang. Itu kan praktek gerilya kan kayak gitu. Kalau musuh sudah kuat, kita mundur. Seperti itu syaitan dalam menggoda manusia. Dalam menggoda manusia seperti itu, dia akan cari yang lain yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu kan itu. Nanti ujung-ujungnya akhirnya larinya ke sombong, karena semua dosa itu akan sebenarnya berujung kepada dua hal. Kalau kita cermati keterangan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semua dosa itu nanti ujungnya kepada dua hal. Yang pertama sombong, kedua hasad. Sombong dan hasad. Sombong ini yang menyebabkan iblis, ya kan? Iblis dikeluarkan dari surga. Hasad itu adalah penyebab kejahatan pertama di atas muka bumi, yaitu dua anak Adam alaihi salatu wassalam yang akhirnya hasad, kan ya. Jadi kalau kesalahan apapun yang kita rasakan dalam hati, dalam dada ini, tetap ujungnya di situ, sombong dan hasad. Monggo diperiksa. Kita introspeksi, koreksi diri baik-baik. Kita ribut dengan istri, kita ribut dengan orang tua, ribut dengan tetangga, masalah dengan pelanggan, semua masalah itu dia kembalinya kepada dua hal, sombong dan hasad. Enggak mungkin lari dari sini. Itu yang menyimpulkan para ulama kok. Yang menyimpulkan itu para ulama, sombong dan hasad. Karena sombong itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi itu artinya kita nolak kebenaran. Ayat disampaikan, hadis disampaikan, ndak sepoke ngene pokoke. Sakarepmu sakarepku. Kalau ghamtun nas artinya apa? Menyempelekan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik dalam hal apapun. Sekalipun dalam hal ibadah, memang betul kita lebih baik dalam perasaan, tapi belum tentu yang lain itu jauh lebih di bawah kita. Bisa saja dia punya amalan lain yang kita tidak ketahui, kan ya? Begitu. Yang kedua hasad itu sudah larinya ke situ, boy. delok koncone seneng, seharusnya melu seneng malah ora seneng. Iya kan? Lihat koncone seneng, harusnya kita dukung malah kita diem. Harusnya kan kalau lihat temennya seneng, alhamdulillah, insyaallah melu seneng, derek bingah. Iya kan? Ketika ngelihat temennya seneng, kita malah sedih. Walaupun kita tutup-tutupi dan kita sembunyikan. Kan itu. Yang lainnya dapat pekerjaan, dalam hati kok ora aku. Kan itu ya. Sing liyane dapat kesempatan kok yo kae. Kok yo ora aku. Itu sudah sehari-hari kehidupan manusia seperti itu. Ya. Kalau mau koreksi dan introspeksi. Ya, itu termasuk juga. Hasad dan min indan fusim. Itu hasadnya orang-orang Yahudi dan sama Nasrani. Kan itu. Tapi yang kita maksud sesama kita dulu aja. Sama kita itu perasaan seperti itu ono aja. Kan itu. Enggak mungkin tidak. Kita menuntutnya terlalu banyak. Kan itu. Kita menuntutnya terlalu banyak. Pengennya kita juga dapat, pengennya juga kita seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Nah, makanya kita diperintahkan Allah untuk memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terkait dengan hasad. Nanti ada secara khusus dibahas dalam surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Tayib, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa arti alladzi yang? Yang dimaksud yang ini apa? Syaitan itu ya. Al-waswas dan al-khannas. Alladzi yang memberikan waswas fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Dada itu yang mencakup hati, pikiran, bayangan, benak kita semua yang kita kenal selama ini, bahkan juga dalam lisan. Yang dimaksud waswas kemarin dalam tafsir As-Sa'di apa? Mengemas keburukan menjadi seolah-olah baik, sebaliknya pun seperti itu. Kan gitu ya. Menakut-nakuti orang sehingga yang baik pun dianggapnya sebagai buruk. Aja ngono elek kuwi. Mundur akhirnya. Rasane ngujenggot isin kowe. Nek diomongi kaya wedhus piye? Ngko ketok tuwa ora maco kan ngono. Engko bojomu mlayu, ah macam-macam wong tuamu ribut. Itu memberikan rasa takut kan itu ya. Itu sebenarnya luar biasa, kembalinya pada akhirnya pada keikhlasan kan gitu. Mereka akhirnya cari ridhonya itu ridho manusia atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon perlindungan itu kepada Allah satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Minal jinnati wan nas, ternyata yang seperti itu berasal dari kalangan jin juga dari kalangan manusia. Tapi pesan saya sudah kemarin, jangan sampai kita ngomong ke orang lain setan gue ini. Ya, jangan. Walaupun mungkin sebagian orang terbiasa, tapi jangan ikut-ikutan. Kalau sesama mereka mengatakan setan gue ini, mungkin biasa. Tapi kalau yang menyatakan mau ngaji kayak kita, oh, bisa tersinggung dia. Betul gak Pak Dadang? Misalkan saya ini, mohon maaf, orang-orang pasar kan gitu ya. Orang-orang pasar sama mereka, oh setan gue, iblis sih. Mereka tersinggung gak kira-kira? Enggak, karena WSB? Biasa. Tapi kalau misalkan Mas Dadang tumbas berambang bawang kan gitu, berambang bawang di pasar kan itu. Ternyata ketahuan nipu dia. Terus Mas Dadang, setan gue. Marah gak kira-kira dia itu? Marah gak? Marah, tapi gak mungkin kan Mas Dadang kayak gitu. Boten ora mungkin Mas Dadang kayak gitu. Kan itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi tinggal kita baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu. Jangan lupa a dan u. Sekarang tajwidnya. Iya kan? Itu tadi kan terjemahannya sama tafsir ringkasnya. Sebelumnya bahasa Arabnya. Sudah bisa merasakan schedule belajar kita selama 2 tahun ini maksudnya apa? Begitu, hadis Nabi juga gitu, bulughul maram riyadus salihin, akhirnya seperti ini juga bahasa Arabnya, terjemahnya. Kemudian kalau hadis ya fikihnya, faedah-faedahnya. Kalau ayat Al-Qur'an kan gitu ya, bahasa Arabnya dulu tadi sudah dibahas fi'il madhi, fi'il mudhari, nanti fa'il maf'ul bih, naibul fa'il, isim kana, khobar kana, kemudian tafsirnya setelah itu tajwidnya tinggal dipraktek. Kan itu baru 2 tahun, belum nanti kalau 10 tahun kayak ini. Amin, ya kan? Ya, sampai tua istiqomah insyaallah. Paling tidak sekarang kita punya utang seperti ke Pak Imam, punya utang seperti Pak Mariono, punya utang ke Mbah Mo, Pak utang sama siapa lagi? Kenapa? Selisih umur kita sama beliau-beliau kan jauh. Beliau sampai umur 60-an masih tetap ngaji. Lah kita besok umur 60 belum tentu masih ngaji. Tapi jangan lihat sebelumnya. Jangan lihat sebelumnya. Kalau gitu selalu berpikiran jelek kita. Lah dulu Pak Mariono pas umuran seperti kita ngapain coba? Jangan diwalik. Itu namanya enggak mau kalah kayak gitu. Kita itu berpikirnya positif ke yang baik terus malah Ustaz ngendiko kayak gitu. Mbiyen Pak Mariono pas umuran kita kemana dia? Malang melintang di dunia persilatan. Oh, malang dunia persilatan. Berarti ceritanya turun gunung sekarang ini. Membimbing yang muda-muda ini ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Qul a'udzu. A'u ya. Bukan a'u. Kalau a'u dua-duanya ain. Dan itu yang sering prakteknya seperti itu. Seperti itu yang paling sering terjadi kesalahan itu hamzah jadi ngain juga. Kan itu. Jadi qul a'u a'u itu salah. Seharusnya apa? A'u. Ya kan? A baru u, jangan a'u dua-duanya. Enggak ada artinya nanti. Qul a'udzu birabbin. Pengennya fasih kan itu. Eh ternyata malah keliru gitu. A'u qul ya, a'udzu dzu dzu birabb bin nasbahnya tasydid birabb bin nas nunnya apa tasydid sehingga disebut apa gunnah. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan saja enggak apa-apalah. Tahan selama-lamanya enggak apa karena pada praktiknya yang lama terus jadi singkat beneran. Lebih bagus kita pas latihan ditahan agak lama. Birabbin nas. Jangan lupa sinnya tipis. Birabbin nas. An-nas malikin nas ilahin nas min nun sukun bertemu shin namanya apa? Ikhfa apa? Oh, sal paling senang memang Syafawi. Ya. Ikhfa Syafawi itu kalau mim mas, Mas Heru kayak itu. Jadi min nunnya sukun shinnya tebal berarti ikhfa ha hakiki ya kan? Betul enggak? Atau agak lupa? Min syarri. Jangan lupa ikhfa itu jenis dengungnya sesuaikan dengan huruf setelah setelah nun sukun atau tanwin. Jadi antara mim fa dengan min si dengan min ko kan beda. Mingka. Jadi kaf, qaf, fa, fa, sin, sot, shin itu semuanya beda-beda jenis dengungnya. Jangan semuanya ng. Ming qablu, ming syari, ming fa. Tapi jenis dengungnya menyesuaikan huruf setelahnya. Di sini shin tebal jadi min syarril. Jangan lupa roknya tasydid. Min syarril waswasil khannas. Khannas nunnya juga tasydid ditahan. Waswasi. Jangan terpengaruh dari sya kemudian waswasi. Shinnya ikut-ikutan te tebal, enggak boleh. Jadi tetap waswasil khannas alladzi dzi berapa harakat? Dinamakan mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu fi fi juga mad tabi'i. Fi sudurin nas sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati ya minal jinnah nunnya tasydid. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sama-sama dari qul satu sebagai penutup itu. Satu, dua, tiga. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. cukup untuk pagi ini, 35 menit, insyaallah. Jadi kalau panjenengan sholat sekarang baca surat An-Nas, insyaallah jauh lebih khusyuk. Kenapa? Membaca tajwidnya benar, i'rabnya benar, bahasa Arabnya, kemudian juga faham arti dan tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa namanya, setelah acara makan-makan sebentar nanti, begitu Mas Heri? Ada pengumuman takziah Pak D-nya Pak Sarjio. Lokasinya di mana Mas Heri? Utara Canggan. Artinya yang ada waktu dan kesempatan monggo bisa ikut bersama-sama menyolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian untuk mulai masuknya menunggu pengumuman dari Mas Heri ya. Yang ingin tidak ketinggalan, nanti anu nomor HP-nya didaftarkan ke Mas Heri aja. Barangkali misalkan Pak Mujiran belum terdaftar nomornya, atau siapa, Pak Marino sudah ya Pak Marino. Biar gak ketinggalan. Jangan sampai Rabu belum masuk, Pak Mujiran udah masuk duluan, kok sepi ya gitu. Atau misalkan sebaliknya, hari Jumat sudah masuk, ternyata belum dapat informasi. Pak Dadang udah masuk belum nomornya? Tapi aktif ya nomornya. Kalau sudah masuk, masuk, aktif tidaknya itu. Monggo Pak Hambali, gimana ini? Oh ya, siap monggo. Wa Muhammad jazakallahu khairan.